Juz 30, halaman 582, sebelah kiri, baris ketiga, surah ke-78, An-Naba, termasuk surah Makkiyah, 40 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. 1. Amma yatasa'alun. 2. Anin naba'il 'adzim. 3. Alladhi hum fihi mukhtalifun. 4. Kalla sayalamun. 5. Thumma kalla sayalamun. 6. Alam naj'alil arda mihada. 7. Wal jibala autada. 8. Wa khalaqnakum azwaja. 9. Waja'alna nawmakum subata. 10. Waja'alna al-layla libasa. 11. Waja'alna an-nahara ma'asha. 12. Wabanayna fawqakum sab'an shidada. 13. Waja'alna sirajan wahhaja. 14. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja. 15. Linukhrija bihi habban wa nabata. 16. Wa jannatin alfafa. 17. Inna yawmal fasli kana miqata. 18. Yawma yunfakhu fis-suri fata'tuna afwaja. 19. Wa futihatis samaa'u fa kanat abwaaba. 20. Wasuyyiratil jibaalu fa kanat saraaba. 21. Inna jahannama kanat mirsada. 22. Lit-taghina ma'aba. 23. Labithina fiha ahqaba. 24. La yadhuquna fiha bardan wa la sharaba. 25. Illa hamiman wa ghassaqa. 26. Jazaa'an wifaqa. 27. Innahum kanu la yarjuna hisaba. 28. Wa kadzabu bi ayatina kidzaba. 29. Wa kulla shay'in ahsaynahu kitaba. 30. Fadhuqu falan nazidakum illa 'adzaba.